Pulau Jawa di Batehi Selat Sunda Allah tak tuang di dalam sejarah. Cintanya kita ada jarak panisa depa bedaan suku jo agamo Allah menjadi fata morgana. Cinta biarlah hungkan nada-nada pangasalan. Tanya kita ada jarak panisa depa bedaan suku jo agamo Allah menjadi fata morgana. Cinta.